Yo, es batu, sweet drink, anjing. Ini lagu buat para tetangga. Jangan disangka dan kau tak pernah menyangka. Ini pesan dariku. Tolong kalau maghrib jangan setel DJ Rama. Tahalu. Aku memang suka halu. Pacaran sampai malam sama Jihyo. Yo. Kalau coli juga selalu bayangin si Jihyo. Oh no. Tetangga anaknya suka sama padaku. Dia suka denger lagunya Eminem. Oh my god, ini endgame. Aku suka lagunya Playboi Carti. Yo, walau lirik gak ada arti, sama aja kayak lagu yang ini. Aku ludahin diriku sendiri. Aku datang bawa parang, kamu datang juga bawa pedang. Sini ayo kita duel, yang menang dapatin si Jihyo. Oh my god, dari tetangga sampai ke Jihyo, ini sangat jauh juga tidak nyambung. Kayak kapal sama layangan, sama-sama tidak nyambung. Laguku banyak yang gak rampung, gara-gara tetangga ribut. Anaknya nangis, aku menyanyi. Dia kelahi, aku menyanyi. Aku lapar, freestyle ini beatnya kayak gak kelar-kelar. Astagfirullahaladzim, bentar. Ya mak, kenapa? Oh ya, bentar lagi rekaman. Oke, lanjut lagi. Aku berdiri sendiri di sini melawan tetangga yang kayak babi. Ini aku rapper masa kini. Tolong dong, kalau kesini mau ingetin jangan ditodong. Bawa-bawa parang, bawa gunting, bawa karton. Emang mau kerja kelompok? Yo, tetangga, tolong tetangga, tolong tetangga, tolong tetangga, please ngertiin. Yo, hey, makasih, assalamualaikum.